stop mengeluh. Ayo sing-sing kalangan, bahu-membahu saling membantu. Jutaan manusia menunggu senyum tulusmu. Memang tak mudah, tapi bukan berarti tak bisa. Kesah itu.